Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Azizu marwi ithnaini aw thalatha menurut Al-Baiquni. Wassuhi mada? Azizu marwi ithnaini faqat. Marwi ithnaini. Yang diriwayatkan dari dua jalur. Apakah disyaratkan pada seluruh tabaqat sanad, seluruh tingkatan sanad, seragam pada seluruh setiap tabaqat sanad, tingkatan sanad, jumlah ya rawi yang meriwayatkannya dua, jalur periwayatannya dua, apakah itu dipersyaratkan? Itu yang dikatakan oleh siapa? Saudara nukilkan dari siapa? Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Nusratul Nadhar tidak ditemukan hadis seperti itu di dunia bahwa seragam pada setiap tingkatan sanad dua, yakni mulai dari aslus sanad yaitu tabi'in, jadi dari seorang sahabat tabi'in yang meriwayatkan dua, kemudian tabi'in yang pertama yang meriwayatkan darinya dua, tabi'in yang kedua meriwayatkan darinya dua. Kemudian masing-masing dari ya dua yang meriwayatkan itu masing-masing yang meriwayatkan darinya dua. Terus begitu masing-masingnya meriwayatkannya dua seragam. Itu tidak ada. Oleh karena itu yang penting minimal ya jumlah rawi yang terkecil, nah, jumlah rawi yang terminim yang terkecil yang ditemukan di ya, tabaqat sanad adalah dua, tidak kurang dari dua. Tidak ada yang kita temukan di tingkatan-tingkatan sanad tabaqat sanad itu yang jumlah rawinya kurang dari dua, yang terminim dua. Nah, meskipun hanya satu yang kita temukan, oh ada salah satu tabaqat di sini memang hanya dua. Tetapi tabaqat-tabaqat yang lainnya ada yang tiga, ada yang empat, enggak masalah. Ya, itu maksudnya. Dan juga sudah anda bacakan contoh ya. Sebagai gambaran ya. Contoh anda nukilkan dari Nusa ya. Hah? Apa itu contohnya? Siapa sahabat hadisnya? Siapa? Anas. Nah, kemudian meriwayatkan dari Anas dua. Ini aslus sanadnya, pokok sanadnya, tabi'innya dua. Yaitu siapa? Kota ada. Siapa? Dan Abdul Aziz. Dan jelas dua ya, Kota dan Abdul Aziz. Nah, kemudian dari Kota ada juga dua dari Abdul Aziz. Iya, Abdul Aziz. Siapa yang antum catat? Hah? Abdul Aziz. Antum? Enggak yang meriwayatkan dari Anas. Siapa? Dan Abdul Aziz. Dari kota ada dua. Dari Abdul Aziz. Dari kota ada siapa yang meriwayatkan dua itu? Ah, itu tadi maksudnya. Syu'bah dan? Nah. Kemudian dari Abdul Aziz juga dua. Ya kan? Nah, itu kalian lihat. Jadi, mulai dari asus sanad dari tabaqat tabi'in dua saja. Nah. Kemudian masing-masing dari kota Abdul Aziz yang meriwayatkan masing-masing darinya dua. Kemudian masing-masing setelah itu rawi-rawi yang meriwayatkan dari kota Abdul Aziz itu sudah apa? Sudah banyak. Rawi-rawi yang meriwayatkan dari Syu'bah banyak kan? Dan yang lainnya sudah banyak. Jadi itu tidak masalah. Karena ketika kita amati seluruh tingkatan sanad kita dapati yang terkecil hanya dua. Berarti Aziz. Paham ya? Begitu. Nah, kemudian wahalil azizu syartun lissahih. Iya, ini sekarang. Wahalil azizu syartun lissahih. Apakah al-aziz merupakan syarat hadis yang sahih? Artinya jika ya tidak sampai pada tingkatan aziz, berarti hadis itu tidak bisa dianggap sahih. Naqul innal aziza laysa syaratan lis sahih. Sesungguhnya al-aziz bukan syarat hadis yang sahih. Waqala ba'dul ulama'i, kata sebagian ulama, bal innahu syaratun lis sahih. Bahkan innahu innal aziz, sesungguhnya al-aziz, hadis aziz adalah syarat hadis yang sahih. Qalu, mereka mengatakan, li'anna syahadata la tuqbalu illa min itsnain. Li'anna syahadata la tuqbalu illa min itsnain. Karena sesungguhnya syahadat, syahadat persaksian, ya, persaksian tidak diterima, la tuqbalu illa min itsnain. Tidak diterima kecuali dari dua orang yang adil. Yang namanya persaksian, ya, tentunya harus ada persyaratan apa? Persyaratan adalah, ya. Yang bersaksi itu harus orang yang adil. Dan makna adil sudah kita pelajari di awal. Ya, adlun. Tayyib. Jumlahnya harus dua orang yang adil. Persaksian itu. Ya, jika hanya satu orang yang adil, ya, satu pria, tidak bisa. Jadi harus dua pria yang adil. Wala syakka, yakni menurut mereka periwayatan hadis disamakan dengan bab persaksian. Nah, gitu. Jadi harus minimal dua adlun, ya, pada minimalnya, ya, yang meriwayatkan. Nah, jadi tidak boleh ada di salah satu tabaqah tingkatan sanad, ya, yang bersaksi meriwayatkan hadis itu hanya sah satu adlun, enggak boleh. Karena kalau ada salah satu tabaqah sanad hanya satu di situ rawi, berarti kan bukan aziz. Berarti tidak sampai dua orang yang bersaksi meriwayatkan hadis, berarti apa? Tidak bisa disahihkan. Ini menurut pendapat ini, ya, kita sedang mempelajari pendapat ini, dan pendapat ini salah. Wala syakka anna al-haditha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam a'dhamu mashhudin bih, kata mereka. Dan tidak diragukan lagi anna al-haditha, bahwa sesungguhnya hadith 'anil nabi, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dhamu mashhudin bih, adalah perkara yang paling besar persaksiannya. Ya, dibandingkan perkara-perkara lain yang dipersaksikan dan dipersyaratkan dua pria yang adil. Walihada, oleh karena ini, fa inna man kadzaba 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa kadzaba 'ala an-nabi, berdusta atas nabi, atas nama nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatasnamakan hadis nabi, muta'ammidan, secara sengaja, padahal itu bukan hadis nabi, yakni dia dusta, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaknya dia bersiap-siap menempati tempatnya dalam neraka. Walakin qad sabaqa lana fi kalamil mu'allifi, kata syekh, dan tetapi telah lewat kita pelajari pada penjelasan al-mu'allif, jadi pada ucapan al-mu'allif, anna hadza laysa bi syaratin, bahwa ini bukan syarat, ya, karena di awal manzuma sudah ditegaskan awalu was sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun am mithlihi mu'tamadun fi naqlihi wa dhabtihi. Apakah di situ ada disebutkan persyaratan aziz yarwihi tsnan? Enggak, kan? Baik. Ini maksud syekh, walakin sabaqa lana fi kalam al-mu'allif anna hadha laysa bi syart wa huwa fi qawlihi mattasala isnadu wa lam yushadda aw yu'al. Jadi yang penting ittisalus sanad, dan yarwihi adlun dhabit am mithlihi. Yang meriwayatkan adalah adlun dhabit dari yang semisal dengan yang juga adlun dhabit, dan tidak harus adlani. Jadi tidak mengatakan yarwihi adlani dhabitani, kan begitu? Tidak. Diriwayatkan oleh dua adl, kan enggak kan? Adlun satu saja sudah cukup. Begitu. Walam yadkus sirat ay yakuna azizan. Dia tidak menyebutkan persyaratan bahwa harus aziz, yakni al-Baikuni tidak mengatakan yarwihi adlani dhabitani an mithlihima. Diriwayatkan oleh dua adl yang doanya dhabit dari jelas ya, itu maksudnya. Artinya adlun dhabit, satu adl, satu cukup, tidak harus dua, tidak harus aziz. Wa yujabu an qawli man qala, dan dijawab jawaban atas ucapan orang yang mengatakan bi anna syahadata la tuqbalu illa bi tsnain, bahwa sesungguhnya persaksian itu tidak diterima kecuali dengan persaksian dua orang yang adil. Bi anna hadza khabarun, bi anna hadza khabarun, bahwa sesungguhnya ini hadis, ini adalah hadis khabar. Bab pembahasan kita adalah khabar, ya, al hadis al khabar, wa laisa bi syahada, bukan persaksian, tapi ini adalah berita. Ini adalah berita. Berita tentang hadis, bukan persaksian. Jadi ini dua bab yang berbeda. Babul khabar, babus syahada. Tidak bisa dikias. Tidak bisa disamakan dengan kias. Wal khabaru yakfihi yakfihi fihi al-wahid, yang namanya khabar, berita, cukup padanya satu orang yang adil. Bidalili anna al-muadzina yuadzinu, dengan dalil seorang muadzin dia adzan. Wa yuftiru an-nasu 'ala adhanihi, dan kaum muslimin berbuka puasa berdasarkan adzannya, ma'annahu wahid, padahal dia sendiri, tidak harus dua orang di situ adzan baru diterima adzannya. Naam. Al-muadzin mu'taman, muadzin itu jadi sandaran. Ya, dipercaya adzannya. Jadi memang harus orang yang terpercaya muadzin itu. Ya. Karena hadza khabarun diniyun, karena sesungguhnya adalah berita tentang agama. Yakfi fihi al-wahid, cukup padanya satu orang. Wa yadullu li hadza, dan yang menunjukkan hal ini, anna al-ulama attafaqu, bahwa sesungguhnya ulama mereka sepakat, ala qabuli hadits amiril mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardahu, mereka sepakat menerima hadits amiril mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wardah. Ya, annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu wardah telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadits muttafaq alaihi. Wa hadha al-hadith fi thalath tabaqat lam yurwa illa an wahidin wahid. Dan hadith ini pada tiga tobaqat, pada tiga tingkatan sanad, lam yurwa, tidaklah hadits ini diriwayatkan illa an wahid wahid, kecuali dari satu orang saja. Ya. Dari Umar fulan satu orang. Dari fulan satu orang, gitu. Seterusnya. Tiga tobaqat hanya satu. Satu tobaqat saja. Satu tobaqat saja ditemukan di situ rawinya hanya satu, tidak ada yang lain yang juga ikut meriwayatkan kecuali hanya dia. Maka itu sudah tidak disebut aziz. Karena aziz harus minimal berapa? Dua per salah satu tobaqat. Apalagi ini tiga tobaqah, ya, hanya satu di situ. yakni ini contoh hadis gharib yang akan kita pelajari nanti. Di bawah aziz ada namanya apa istilahnya? Gharib. Nah, dan setelah ini nanti kita belajar apa? Masyhur. Yang kita di bait ini kan aziz dan masyhur. Di bawahnya aziz apa namanya? Gharib. Ini tiga-tiganya khobar ahad. Tiga-tiganya khobar ahad. Gharib, aziz, masyhur. Jadi aziz bukan syarat kesahihan hadis. Meskipun dia gharib, ya, maka hadis yang penting masuk dalam syarat yang disebutkan awaluhu sahih wa huwa muttasil isnaduhu wa lam yashadz aw yu'al yarwi adun dhabitan an mithlihi mu'tamadun fi naqlihi wa dhabtihi. Terpenuhi syarat itu semua maka sahih. Jelas? Naam. Dan ini dalil. Ini muttafaq alaih hadits ini. Innamal a'malu binniyat innama likulli imrin ma nawa, padahal ini gharib bukan aziz. Fadalla dhalika ala annahu laysa min syartis sahihi. Maka itu menunjukkan bahwa aziz bukan termasuk syarat sahihnya hadith. An yakuna al-hadithu marwiyathnaini fa'akthar. An yakuna marwiyathnaini fa'akthara. Bahwa diriwayatkan oleh dua atau lebih. Wadi hada? Naam. Oleh karena itu pula, perbedaan yang lain, sama khobar laki-laki dan wanita. Yang penting dia adlun dhabit. Meskipun wanita. Sahih. Beda dengan syahada. Syahada adlan. Harus dua laki-laki yang adil. Kalau wanita persaksian, wanita kan nisfu. Syahadatir roh, rojul. Kalau wanita berarti harus berapa? Harus empat. Beda. Bentuk? Nah, ini khobar, bukan saja. Tidak bisa dikias disamakan. Nah. Qawluhu mashhuru marwiyu fawqama thalatha. Hada ro'yul mu'allifi. Ini sekarang mashhur. Yaitu yang diriwayatkan lebih dari tiga. Ini pendapat al-mu'allif. Wa 'ala al-qawli ar-rajihi, berdasarkan pendapat yang rajih, naqul, kita mengatakan mashhurun marwiyu fawqa mathnaini. Mashhur adalah yang diriwayatkan oleh lebih dari dua orang, bukan lebih dari tiga orang. Nah. Karena aziz hanya marwi mathnaini saja. Jadi berarti mashhur di atasnya, marwi fawqa mathnaini. Yang diriwayatkan lebih dari dua, yakni tiga atau lebih berarti sudah masyhur. Fal masyhuru ala kalamil muallifi, jadi al masyhur menurut kalam al muallif al Baiquni, huwa ma rawahu arba'atun fasa'idan. Hadis yang diriwayatkan empat orang, ya, atau lebih, fasa'idan yakni fa'akthar atau lebih. Wa ala al qawli sahihi, dan berdasarkan pendapat yang sahih, huwa yaitu ma rawahu, ya, marwahu thalathatun fasa'id. Al-mashhur, hadith yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih. Walam yasil ila haddit tawatur. Ada tambahan setelahnya. Nih. Walam yasil ila haddit tawatur. Jadi, hadith yang diriwayatkan lebih dari tiga orang atau lebih. Empat, lima. Ya. Tiga atau lebih. Dengan syarat walam yasil ila haddi tawatur, dan tidak sampai, walam yasil tidak sampai ila haddi pada batas at-tawatur, hadis yang mutawatir. Karena jika jumlahnya banyak sekali sehingga mustahil ada kesalahan atau dusta, dan termasuk dalam kategori mutawatir, berarti sudah bukan masyhur. Karena hadis dibagi, ditaksim menjadi dua, khobar ahad dan khobar mutawatir. Khobar ahad terbagi tiga, yang paling banyak masyhur, ya, yaitu yang diriwayatkan lebih dari dua, yaitu tiga ke atas. Setelah itu aziz yang diriwayatkan oleh dua. Di bawahnya lagi gharib yang diriwayatkan oleh satu. Tiga-tiganya gharib, aziz, masyhur adalah khobar ahad. Jadi masyhur syaratnya 3 atau lebih, tapi tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Jika banyak sekali jumlahnya sehingga dianggap mutawatir oleh ulama ahli hadis, berarti bukan masyhur lagi, tapi mutawatir. Naam. Barakallahu fikum. Wal masyhur yutlaku ala ma'nayain, dan masyhur dilepas penggunaannya disebut secara mutlak begitu atas dua makna. Huma, keduanya yang al-awwal, al-makna al-awwal, mashtahara bainan nas, sesuatu yang masyhur, ya, terkenal, tersohor di kalangan manusia. Ya. Kalau bahasa sekarang viral gitu ya. Naam. Ats-tsani, yang kedua, mastalaha ala tasmiyatihi mastuliha. Naam. Mastuliha, ya mastuliha. Mastuliha ala tasmiyatihi masyhuran. Mastuliha ala tasmiyatihi masyhuran. Yang kedua, sesuatu yang masuk dalam kategori yang diistilahkan penamaannya masyhur. Ya, sesuatu yang masuk dalam kategori yang diistilahkan masyhur. Nah. Nah, yang pertama terbagi lagi, amma mashtahara bainan nas fa innahu aidan ala nau'ain. Yang ya, masyhur dikenal di kalangan manusia, keumuman manusia, maka itu juga dibagi menjadi dua macam. Al-awwal mashtahara 'inda al-'ammah, al-thani mashtahara 'inda ahli al-'ilm. Yang pertama yang masyhur di kalangan ya, umum, di kalangan seluruh kalangan umum, seluruh kalangan. Ya. Yang kedua, tsani masyhurun 'inda ahli al-'ilm, yang masyhur di sisi di kalangan ahlul ilmi saja, adapun di kalangan orang-orang awam yang bukan penuntut ilmu, bukan ulama, enggak. Hanya di kalangan ahlul ilm, orang-orang yang bergurau dengan ilm, thalabatul ilm, ulama. Nah. Fa amma mashtahara 'inda al-'ammah, adapun yang terkenal, yang masyhur, beredar, dikenal di kalangan orang umum, ya, orang-orang awam, fala hukma lahu, maka tidak memiliki hukum, tidak ada hukumnya. Ha? Li'annahu qad yashtahiru 'inda al-'ammati ba'du al-ahadith al-mawdu'ah. Karena sesungguhnya boleh jadi masyhur, beredar di kalangan orang-orang umum, ya, orang awam, sebagian hadis-hadis yang palsu. Terkenal sekali hadis-hadis itu di kalangan orang awam, padahal hadis palsu. Fahadha la ibrata bihi, maka ini tidak dianggap. Wala athara li ishtihari 'inda al-'amma, dan tidak ada efeknya, tidak ada pengaruhnya. Ya, dengan sebab terkenalnya di kalangan orang-orang umum. Yang dikatakan, "Oh, ini hadis yang terkenal, semua orang tahu ini, jangan bilang palsu ya." Enggak bisa begitu. Ya. Li annal 'ammata laysu ahlan lil qabuli aw ar-raddi. Karena sesungguhnya orang-orang umum, orang-orang awam bukan ahlinya untuk diterima apa yang mereka ketahui, yang mereka kenal, atau ditolak. Tidak dianggap sama sekali itu. Hatta naqula hingga kita mengatakan inna man ishtahara 'indahum maqbul, bahwa sesungguhnya apa saja yang terkenal di sisi orang-orang umum awam berarti harus diterima hadis itu. Tidak bisa begitu. Mereka bukan ahlinya untuk itu. Tidak diperhitungkan mereka. Walihada najidu katsiran min al-haditsil mustahirah min al-haditsil mustahirati 'inda al-'ammah qad alafa al-'ulama'u fiha mu'allafatin. Oleh karena ini najidu kita mendapati katsiran banyak min al-haditsil mustahirati dari hadis-hadis yang masyhur yang terkenal 'inda al-'ammah di kalangan orang-orang umum. Qad alafa al-'ulama'u sungguh ulama telah mengarang fiha mu'allafatin padanya tentangnya mu'allafat kitab-kitab tentang itu. Mithlu kitab seperti kitab. Salah satu contoh kitab yang dikarang. Tamyizu tayyibi minal khabithi. Apa makna tamyiz? Memilah. At-tayyib minal khabith. Yang baik dari yang jelek. Fima yaduru ala al-sinatin nasi minal hadith. Memilah antara yang baik dan jelek. Ya. Memisahkan yang baik dari yang jelek. Memisahkan yang baik dari yang jelek. Fima yaduru dalam perkara. Ya. Yaduru yang beredar. Ala al-sinatin nas, di lisan-lisan manusia minal hadith berupa hadith. Jadi maksudnya tujuan hadith ini adalah hadith ini bermaksud untuk memisah mana yang benar, mana yang sahih, ya, dari yang tidak sahih, dari seluruh hadith-hadith yang diketahui terkenal beredar di kalangan orang umum. Tidak semuanya sahih. Contohnya wa mimma ashtahara wa min al-ahadithi indahum, di antara hadith-hadith yang terkenal di sisi mereka rahumu, yaitu khairul asma'i ma hummida wa ubbida, ya, khairul asma' sebaik-baik nama, ma hummida yang ditahmid, mengandung pujian, Muhammad, Ahmad dan semisalnya. Wa ubbida dan yang ditakbid. Dan yang ditakbid yakni yang digandeng dengan salah satu asma Allah, nama Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Qahhar. Ya. Jangan Abdul Hadi. Al Hadi bukan nama Allah. Al Hadi bukan nama Allah. Al Hadi ya, sifat khabar. Allah memberi petunjuk tapi bukan nama Allah. Jadi Abdul Hadi keliru. Nah. Jadi harus dipastikan bahwa itu nama Allah. Nah. Wa hadha mustahirun 'inda al-'ammah. Ini terkenal di kalangan keumuman manusia, kaum muslimin. Ala annahu hadithun sahih, bahwa itu hadith sahih. Wa huwa hadithun la asla lahu. Padahal itu adalah hadith yang tidak ada asal usulnya. Tidak ada sumbernya asal usulnya. Tidak ada sanadnya. Wa lam yasihha dhalika 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak sahih dari nabi alaihi salatu wasallam. Bal qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan ini yang sahih, ahabbul asma'i ila Allah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah dua nama, Abdullah dan Abdurrahman. Hadis ini riwayat Muslim. Adapun khairul asma' ma humida wa ubbid la asalahu, berarti maudhu', palsu. Nah, bersama dengan itu termasuk pilihan nama, ya. Nama ya Nabi kita Muhammad, Ahmad, ya, Mahmud dan semisal itu. Tamam. Dan termasuk pilihan nama adalah yang ditakbid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya Abdullah bin Rahman dan semisalnya Abdul Ghafur, Abdul Hamid. Nah, Abdul Halim, Abdul Hakim, Abdul Alim dan semisalnya. Tetapi hadis ini khairul asma Muhammad Abid la asla lahu maudu. Ini salah satu contoh. Padahal terkenal sekali ini kan di kalangan orang umum. Gitu. Barakallahu fiik. Naktafi bi hadza. Fadhlu jazakumullah. Subhanallahi walhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam.